الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Masih melanjutkan pembahasan tentang ahkamul jinayat dan telah kita terangkan dua macam dari hal-hal yang berkaitan dengan melakukan tindakan kejahatan kepada seseorang yang tidak menyebabkan hilangnya jiwa. Yang pertama kaitannya dengan luka, baik di bagian kepala atau bagian wajah atau bagian tubuh. Yang kedua tentang masalah qat'u taraf, memutus salah satu anggota tubuh seseorang, yang juga telah kita terangkan pembagian-pembagiannya dan hukumnya. Maka pada siang hari ini kita memasuki jenis yang ketiga dari al-jinayah, kejahatan yang tidak menyebabkan hilangnya jiwa. An-naw'u tsalits, jenis yang ketiga, ibtalu manfaati udhu. Ibtalu manfaati udhuin, menghilangkan manfaat dari satu anggota tubuh seseorang, menyebabkan ia menjadi lumpuh atau tidak lagi bisa digunakan. Kita mengetahui bahwa setiap bagian dari tubuh kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing memiliki manfaat. Tangan ada manfaatnya, kaki, telinga, lisan, dan yang lainnya. Pendengaran, penglihatan. Maka terkadang pada saat terjadinya jinayah itu menyebabkan hilangnya manfaat dari anggota tubuh tersebut. Tidak memutuskan anggota tubuhnya, namun menghilangkan manfaatnya. Maka di sini juga akan diterangkan oleh beliau rahimahullah ta'ala tentang hukum menghilangkan manfaat anggota tubuh seseorang. Idza abtala al-jani manfa'ata 'udwil majni 'alayh. Apabila pelaku kejahatan itu menghilangkan manfaat anggota tubuh dari orang yang dianiaya tersebut, fa innahu la qisas 'alayh, maka tidak diterapkan hukum qisas. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa hukum qisas itu kapan bisa diterapkan? Ketika memungkinkan bagi seseorang yang melakukan tindakan kejahatan dihukum yang semisalnya, tidak kurang tidak lebih. Maka dalam tindakan-tindakan kejahatan yang tidak memungkinkan untuk ditindak seperti perbuatannya tanpa mengurangi dan tanpa melebihkan, maka tidak diperbolehkan ditegakkan hukum qisas padanya, disebabkan karena adanya kekhawatiran jangan sampai mengurangi atau melebihkan dari kejahatan yang telah dilakukan oleh al-jani, si pelaku kejahatan tersebut. Maka demikian pula dalam hal ini, menghilangkan fungsi salah satu bagian dari organ tubuh seseorang meskipun tidak menyebabkan hilangnya nyawa, maka tidak diterapkan hukum qisas. Li'adami imkani al-istifa bila haifin, disebabkan karena tidak memungkinkannya untuk menerapkan dan menegakkan hukum qisas tanpa terjadinya kezaliman. Bila haif ay bila zulm, tanpa terjadinya kezaliman, tindakan berlebihan. Jangan sampai si pelaku kejahatan misalnya menzalimi seseorang, menyebabkan hilangnya pendengaran. Ketika ditegakkan padanya hukum qisas, ternyata yang hilang bukan hanya pendengaran tapi juga penglihatan. Maka ini berlebihan untuk menghukumi persis seperti kejahatan yang dia lakukan. Itu adalah hal yang sulit dan tidak memungkinkan, sehingga tidak ditegakkan hukum qisas. Wa alaihi fi dzalika diyatu nafsin kamilah, dan yang wajib bagi si pelaku kejahatan tersebut untuk membayar diyah. Pembayaran diyah yang dia lakukan adalah pembayaran diyah jiwa, seperti hilangnya jiwa seorang secara sempurna. Seperti seorang bayar diyat hilangnya jiwa seseorang secara sempurna, yaitu 100 ekor unta. Nah, wa man naqasat manfa'atu udhihi. Nah, kalau tadi hilang, kalau masalah yang pertama tadi hilang, wajib baginya membayar diyat. Hilang pendengaran secara total, hilang penglihatan secara total, tidak bisa melihat sama sekali, maka konsekuensinya dia harus membayar diyat sempurna, seperti diyat kehilangan jiwa. Namun kalau yang terjadi adalah berkurang manfaat organ tubuh tersebut, berkurang manfaatnya, tadinya pendengarannya bagus, ketika dia dizalimi menyebabkan bahagian kiri pendengaran tidak berfungsi, tapi masih bisa mendengar, masih bisa mendengar, menyebabkan tidak berfungsi, atau berkurang, dia bisa mendengar tapi mungkin dia bisa mendengarkan apabila seorang teriak di dekat telinganya, baru dia bisa mendengar. Kalau dari jarak normal, dari kejauhan gitu, dia sudah tidak bisa mendengar. Akibat apa? Akibat dia dizalimi. Atau matanya yang sebelumnya normal, penglihatan normal, ketika ia dizalimi menyebabkan penglihatannya menjadi rabun. Dia hanya bisa memandang dari jarak sampai kepada jarak 2 meter misalnya. Lebih dari itu dia sudah tidak bisa melihat. Akibat dizalimi, berkurang manfaatnya. Wa man naqasat manfa'atu udhihi, siapa yang berkurang manfaat dari organ tubuhnya tersebut, fa in urifa qadruhu, apabila bisa dinilai kadar hilangnya tersebut, wajib lahu min ad-diyati qistudz dzahib, maka yang wajib baginya membayar diyat, ya, qistu az-zahib, az-zahib az-zail, wajib baginya untuk membayar diyat sesuai kehilangan, berkurangnya organ tubuh tersebut, fungsi dari organ itu sesuai kadarnya. Ini kalau bisa ditentukan, ya tentu yang berhak untuk memberi penilaian mereka dari kalangan ahli. Ya, ada ahli tertentu misalnya yang bisa mengatakan bahwa ini si fulan ketika dianiaya menyebabkan berkurangnya pendengaran, dan itu kadarnya sekitar sekian ratus juta rupiah misalnya. Ya, bisa ditentukan. Maka wajib untuk seseorang membayar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan itu. Ya, apa yang telah ditetapkan. Tentu dalam pengadilan Islam, pengadilan syariat, apabila telah didatangkan ahli-ahli oleh pihak al-qadhi untuk menentukan apakah ini bisa ditentukan berapa kadar fungsi organ yang hilang, itu bisa ditentukan dengan nilai rupiah misalnya, maka dikeluarkan sesuai dengan berkurangnya fungsi organ tersebut. Pihak yang melakukan kejahatan ini harus membayar diyat. Fanisfi diyah, apakah seperti setengah diyat misalnya 50 ekor unta atau yang semisalnya, au rubu'iha matalan, atau seperempat diyah 25 ekor misalnya. Ini contoh saja, dan semuanya harus dikembalikan pada ketetapan setelah ditegakkannya pengadilan syariat. Idza kana adh-dhahibu nisfal manfa'ah aw rubu'aha, apabila yang hilang dari manfaatnya itu setengahnya atau seperempatnya. Misalnya ada ahli-ahli yang bisa mengetahui kadar kehilangan manfaat dari organ tubuh tersebut. Wa hakadha, dan demikian seterusnya. Ini apabila bisa diukur kadar hilangnya fungsi dari organ tersebut. Wa illam yumkin ma'rifatu qadari dhahib minal manfa'ah, namun apabila tidak memungkinkan untuk mengetahui kadar berapa yang hilang dari fungsi organ tersebut, wajabat hukumah, maka yang diterapkan adalah hukumah. Yang diterapkan hukumah, telah kita terangkan apa yang dimaksud hukumah, yaitu menilai seseorang yang dizalimi tersebut seakan-akan dia budak. Kira-kira berapa nilainya ketika dia menjadi budak sebelum dianiaya, dan setelah sembuh dari luka tersebut, maka dihitung berapa kadar diantaranya, maka berapa kadarnya, dan itu ditentukan dalam pengadilan syariat. Maka si pelaku kejahatan berhak, dia wajib untuk membayar sesuai dengan selisih besar di antara keduanya, antara budak ketika sehat dengan budak setelah dia sembuh dari kejahatan yang dilakukan kepadanya. Yuqaddirha al-hakimu bijtihadihi, tentu yang berhak untuk menentukan berapa kadarnya adalah seorang hakim yang ditetapkan dalam sebuah negeri. Wa minal manafi', termasuk di antara manfaat yang dihilangkan fungsinya atau dikurangi fungsi dari organ-organ tubuh tersebut, izalatul aql, misalnya hilangnya akal. Dia menganiaya seseorang menyebabkan orang itu menjadi gila. Nah, maka wajib membayar dia sempurna. Atau misalnya berkurang, ya, tadinya dia normal, setelah dia dianiaya tidak menyebabkan hilangnya akal secara menyeluruh, dalam artian ketika kita berkomunikasi dengannya dia bisa menjawab dengan baik, namun ada perubahan, sudah agak berkurang kepintarannya, berkurang kepintarannya, tidak lagi seperti sebelumnya. Atau yang apa itu yang biasa disebut orang beleng-beleng gitu, hah? Nah, agak aneh-aneh gitu, bahkan tindakan aneh-aneh, tapi normal ketika diajak berkomunikasi dia akalnya ada tapi berkurang. Nah, ini ditetapkan berapa persen berkurangnya, lalu kemudian dia wajib untuk membayar diyat sesuai dengan kekurangannya. Wasam'i, kehilangan pendengaran, demikian pula wal basar, hilangnya penglihatan, apakah hilang secara menyeluruh atau hilang sebagian fungsinya. Wa ibtal asy-syummi, atau menghilangkan fungsi penciuman. Ya, tadinya dia bisa mencium sesuatu, maka setelah ia dianiaya dia tidak bisa lagi mencium sesuatu. Ya, bagi dia bau parfum, bau toilet sama, sama, tidak bisa mencium. Ya, hilang fungsi dari panca indranya. Wa dhahabu an-nutq atau hilangnya an-nutq, tidak lagi bisa berbicara, menjadi bisu. Wa saut atau hilangnya suara, dia hanya bisa berkomat-kamit tapi suara tidak ada, hilang, putus pita suaranya. Wa dzauq atau hilang alat perasanya, alat perasanya hilang, dia tidak bisa lagi membedakan mana manis, asin, asam, pedas, tawar, dia tidak bisa lagi, hilang. Apakah sempurna hilangnya atau sebagian? Wa zawalu al-mutq, wa zawalu al-imna, dan hilangnya al-mutq, al-mutq yani tidak lagi mampu untuk mengunyah, mengunyah suatu, tidak berfungsi. Atau hilangnya al-imna, tidak lagi mampu untuk berereksi, ya, tidak lagi mampu untuk mencapai puncak ketika al-imna, maksudnya mengeluarkan mani, ya, tidak lagi mampu akibat dia dianiaya. Wa ibtalu quwwatil ihbal, dan hilangnya fungsi kekuatan untuk melahirkan, ya. Seorang wanita misalnya di walimi menyebabkan dia mandul, tidak lagi mampu untuk melakukan produksi, ya, janin, tidak lagi mampu akibat dia dianiaya. Maka setiap dari kejahatan tersebut masing-masing ada ketetapan hukumnya yang harus menjadi tanggung jawab seorang yang melakukan tindakan kejahatan tersebut, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Baik, dengan demikian ma'asyar akhwat rahimakumullah, kita telah menyelesaikan bab yang pertama yang menjelaskan tentang hukum-hukum al-jinayah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.